Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membacakan kitab syarah Al-Manzumatul Baiquniyah yang sebelumnya telah kita sampaikan pada bulan yang sebelumnya. Kalau dari tanda kitab yang Anda pegang, kita akan memasuki hadis yang mu'al. Hadis yang mu'al, yang memiliki illah. Dan pada poin pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah, di antara dari syarat satu hadis dinyatakan sebagai hadis yang sahih adalah alla yu'al, tidak memiliki illat yang mencacati satu riwayat tersebut. Sehingga macam yang disebutkan di dalam syair yang ke-24 oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita tentang istilah satu hadis yang bukan termasuk dari hadis yang sahih, yaitu satu riwayat yang memiliki satu illat, satu penyakit yang mencacati keabsahan hadis tersebut sehingga tidak lagi dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Sehingga dari syair yang ke-24 Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan hadis yang mu'al ini termasuk dari satu riwayat yang dhaif, yang lemah, karena adanya penyakit. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa ma bi'illati ghumudin aw khawfa mu'allilun indahum qad 'urifa. Dan satu riwayat, namun pada riwayat tersebut memiliki satu illat, satu penyakit yang khumud, yang tersembunyi, au khafa atau kasamar, maka riwayat yang seperti ini dikategorikan sebagai hadis yang mu'allil atau mu'allun. Indahum qad 'urifa, di sisi mereka para ulama ahli hadis sudah diketahui secara zatnya, sudah difahami, diketahui secara zatnya, sehingga mereka ahli hadis pada satu keadaan memvonis satu hadis dan mengeluarkan hadis tersebut sebagai satu riwayat yang sahih disebabkan karena ada ilatnya, karena ada penyakitnya. Namun penyakit yang ada di dalam satu riwayat tersebut itu sifatnya ghumud au khafa, tersembunyi, samar. Sehingga dengannya kita pahami bahwasanya penyakit yang ada di dalam satu hadis yang mengatakan hadis ini sebagai hadis yang mu'al atau yang memiliki illah, ini diketahui oleh mereka para ulama yang kebanyakan mereka orang-orang yang awamnya tidak begitu faham, tidak begitu mengerti tentang ilah tersebut. Yang demikian tentulah disebabkan karena ahli hadis adalah orang-orang yang paling faham tentang kesahihan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena mereka menggeluti ilmu tersebut, disebabkan seringnya mereka mempelajari riwayat-riwayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para ulama yang lain, dibandingkan orang yang tidak menggeluti ilmu tersebut. Wa hadha huwa al-qism ar-rabi' wal-ishrun min aqsam al-hadis al-madhkura fi an-nazm wa huwa al-ma'lul aw al-mu'allil. Yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi'i rahimahullah adalah termasuk dari bahagian yang ke-24 dari macam-macam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi'i di dalam manzumahnya, yaitu hadis yang ma'lul atau mu'allil. Kalau Imam Al-Baqi'i menyebutkan dengan penamaan mu'allilun. Mu'allilun indahum qad 'urifa. Namun yuqal, dikatakan hadis yang seperti ini sebagai hadis yang mu'allil, atau dikatakan pula sebagai hadis yang mu'allu. Yang mu'all memiliki makna yang sama. Atau terkadang diistilahkan sebagai hadis yang ma'lul. Hadis yang ma'lul, yang memiliki ilat, penyakit. Dan istilah-istilah yang disebutkan ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh mereka para ulama ahli hadis. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan anna aqrabaha lis-shawab min haythul lughah wa huwal mu'allu. Namun yang lebih mencocoki kebenaran dari sisi penamaan secara bahasanya untuk istilah hadis yang seperti ini adalah dinamai sebagai hadis yang al-mu'allu, hadis yang mu'all. Sehingga definisi dari hadis yang mu'al disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, huwa al-hadis allazi yakunu zahiruhu sihhah walakinahu ba'da al-bahth 'anhu yatabayyanu anna fihi 'illatun qadihatun lakinnaha khafiyyah. Hadis yang mu'al adalah hadis yang secara zahirnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang dhabit, dari yang semisalnya bersambung. Walakin ba'dal bahdi, akan tapi setelah melakukan pembahasan lebih lanjut pada riwayat ini, nampak bahwasanya pada hadis ini terdapat satu penyakit yang mencacati keabsahannya. Lakinnaha khafiyah, akan tetapi penyakitnya itu samar. Berbeda dengan hadis yang munqati', diketahui penyakitnya dari sisi terputus sanadnya. Berbeda dengan hadis yang dhaif, yang berasal dari seorang riwayat yang dhaif. Ini diketahui secara zahir hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun hadis yang mu'al adalah hadis yang zahirnya sahih, akan tapi setelah dibahas lebih lanjut oleh mereka para ulama ahli hadis, ternyata hadis ini memiliki penyakit yang mencacati keabsahannya. Nanti akan disebutkan misalnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya mereka para ulama ahli hadis adalah orang-orang yang memiliki fadilah keutamaan di dalam bab memurnikan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan sebab mereka terpisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Mungkin kalau seseorang yang tidak begitu faham tentang ilmu hadis, ini tidak faham tentang apa namanya penyakit tersebut. Dan di sana sebagian di antara mereka para ulama memiliki satu kitab khusus yang menyebutkan tentang pembahasan al-illah. Seperti seingat saya Kitabul Ilal karya dari al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala menyebutkan tentang penyakit-penyakit satu hadis yang dengannya mengeluarkan satu hadis sebagai hadis yang sahih dan dinyatakan sebagai hadis yang mu'al. Sehingga mempelajari khusus ilat satu hadis yang khafi ini memiliki kajian yang tersendiri dan panjang. Namun secara kesimpulan, kita sebagai seorang pemula diharapkan akan faham apa yang disilakan oleh mereka para ulama ahli hadis. Minimalnya tatkala kita membaca satu kitab atau akan mendengarkan satu kajian, kemudian dinukilkan satu riwayat hadis dan disebutkan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang ma'lul, sehingga bukan Bismillah, tayyib, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya hadis yang mu'al ataukah membahas tentang ilat satu hadis ini membutuhkan ilmu tersendiri, demikian pula pembahasan yang panjang, sehingga minimalnya nantinya kita tatkala membaca satu hadis ataukah mendengarkan satu kajian yang disebutkan di sana riwayat ini memiliki illah, sehingga hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang ma'lul ataukah mu'al, kita faham berarti maknanya hadis ini adalah hadis yang zahir sanadnya itu sahih, atau secara zahirnya adalah sahih, akan tetapi memiliki satu ilat penyakit yang ada di dalamnya. Misalu dzalik, permisalan tentang hadis yang mu'al atau ma'lul. Ayyura al-haditha 'ala annahu marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam biittisali sanad. Terlihat satu hadis itu marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya kita mengenal hadis yang marfu', yaitu hadis yang riwayatnya itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mauquf, riwayat yang sampai kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan ada istilah yang munqati', yang terputus. Berarti hadis yang mu'al adalah hadis yang terlihat marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam biittisali sanad, sanadnya itu bersambung. Wa yakunu hadza huwal ma'ruf al mutadawilu 'indal muhaddisin. Dan inilah yang diketahui dan dihukumi oleh mereka para ulama ahli hadis. Secara kasat mata orang yang tidak faham tentang ilmu illat akan menyangka hadis ini itu bersambung marfu. Namun diketahui oleh mereka para ulama ahli hadis ternyata hadis ini memiliki cacatnya. Thumma ya'ti ahadul huffaz yaqulu hadha hadis fihi 'illatun qadihatun. Mereka sebagian dari kalangan ahli hadis yang tidak begitu faham tentang ilmu hadis menyangka ini hadis yang marfu, yang bersambung sanadnya. Akan tetapi datang salah seorang dari huffaz yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ahli hadis yang faham tentang riwayat-riwayat yang memiliki penyakit, yaqulu mengatakan hadzal hadis fihi 'illatun qadihah. Pada riwayat ini memiliki satu penyakit yang mencacatinya. Wa hiya annal hufadha rawauhu munqati'an wa takunu fihi 'illatun dha'fun wa hiya al-inqita'. Yaitu ada seorang hufat yang meriwayatkannya secara terputus sanadnya, sehingga padanya ada satu penyakit yaitu dhaif, ditinjau dari sisi terputus sanadnya. Bainamal ma'rufu bainan nasi anal haditha muttasil. Dalam keadaan di sekitar manusia ma'ruf bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bersambung. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tingkatan keilmuan ahli hadis berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang sedang, ada yang mumpuni. Ada yang mumpuni. Dan di antara mereka ini yang memahami ilmu illal itu tidak semuanya. Tidak semua memahami ilmu tersebut. Sehingga dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkadang ada satu riwayat yang dihukumi oleh sebagian di antara mereka ahli hadis bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang marfu', yang muttasil, yang bersambung. Namun ternyata dihukumi oleh salah seorang dari hufaz yang menyatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang munqati'. Yang munqati', salah seorang perawi hadis ini walaupun thiqah namun meriwayatkan riwayatnya dalam keadaan terputus. Dalam keadaan terputus. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi syarh An-Nukhbah. Barakat al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam menjelaskan tentang syarah An-Nukhbah. Wa hadzal qismu min aghmadhi anwa'il hadis. Macam ini adalah termasuk dari macam-macam hadis yang paling samarnya. Ya aghmad, yang paling samar. Tidak diketahui oleh setiap orang. Li'annahu la yadhali'u alaihi illa ahlul ilmin naqadi alladhina yabahasuna al-ahaditha bi'asanidiha wa mutuniha. Yang tidak akan diketahui kecuali oleh mereka ahlul ilm yang betul-betul nuqad faham di dalam mengkritisi riwayat perawi-perawi di dalam riwayat satu hadis, yang mereka adalah orang-orang yang membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam pada sanad-sanadnya dan matan-matannya. Sama halnya seperti keadaan Sayrofi, orang yang faham tentang mana uang yang asli dan mana yang palsu. Terkadang manusia menyangka bahwasanya uang yang berada di dompetnya itu asli semuanya, ya kan? Tapi di sisi mereka Sayrofi, orang yang ahli uang dan faham tentang uang yang palsu dan yang tidaknya, dengan sekali sentuh saja ini akan bisa terlihat uang ini palsu dan bukan asli. Walaupun uang itu berada pada satu tumpukan sekian puluh uang yang asli. Tatkala dihitung dengan cepat, tangannya meraba ke arah uang tersebut akan terasa. Dia bisa membedakan uang yang asli, uang yang palsu disebabkan karena dia faham betul tentang ciri-ciri uang yang asli dan yang palsunya. Bahannya seperti apa dan sudah terbiasa memegang, sehingga tatkala memegang sesuatu yang lain akan bisa menyimpulkan itu adalah uang yang tidak asli. Atau kan seperti mungkin ahli masak, ya kan, ahli masak bakso ataukah soto atau coto. Orang biasa menyangka warung ini makanannya enak. Namun orang yang sudah ahli mengatakan ini kurang mericanya, ini ada sedikit kurang bumbunya, dagingnya ngolahnya ini salah, karena sudah terbiasa. Demikian pula contohnya di dalam seseorang mengetahui hadis yang mu'al, tidak semuanya difahami oleh mereka para ahli hadis, namun hanya ulama-ulama yang nuqat, yang mumpuni di dalam pembahasan ilmu illatul hadis, bisa menyimpulkan riwayat ini, riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif. Wa Ibn Hajar yaqulu daiman fi bulughil maram, Ibn Hajar rahimahullah, di dalam beberapa hadis-hadis yang disebutkannya, ini sering menyebutkan di dalam kitabnya Bulughul Maram, u'illa bil irsal. Hadis ini memiliki penyakit, dinyatakan sebagai hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu apa? Hah? Ada yang masih ingat yang dalam itu? Hadis yang mursal itu apa? Wa mursalu minhu sahabiyyu saqab. Antum hafal syairnya, ini paham maksudnya. Hadis yang mursal adalah hadis yang terdapat salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak disebutkan. Seharusnya riwayat ini berasal dari sahabat si fulan, namun tidak disebutkan nama dari sahabat tersebut. Ini termasuk dari hadis yang mursal. Au u'illa bil waqfi. Ataukah hadis ini memiliki penyakit karena dikategorikan sebagai hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu'. Salah penyandaran riwayat ini disebutkan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Yang betul, hadis ini mauquf sampai sahabat si fulan. Wa hakadha, dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sehingga di dalam memahami hadis yang ma'lul atau memiliki ilat ini adalah satu pembahasan yang kebanyakan dari antara mereka para ahli hadis ini tidak memahaminya, terkecuali mereka para ulama yang nuqad. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَرْجِعْ إِلَى سَنَدٍ وَانْظُرْ فِيهِ مَنْ رَوَاهُ. Apabila dikatakan di dalam pembahasan hadis ini, kembalilah ke sanad hadisnya, kemudian lihatlah siapa-siapa yang meriwayatkan, maka akan diketahui secara zahir semuanya itu bersambung. Tidak ada satu rawi yang dhaif, yang lemah. Semuanya termasuk dari perawi-perawi yang disihhaqkan hadisnya. Walihadza ishtaratu fi sahihi ay yakuna saliman min ash-shudhudhi wal 'illah. Karena itulah mereka para ulama ahli hadis mempersyaratkan satu riwayat dinyatakan sebagai riwayat yang sahihah, satu hadis dinyatakan sebagai hadis yang sahih, adalah hendaklah hadis ini saliman min ash-shudhudhi wal 'illatil qadihah. Hadis yang selamat dari syadz dan penyakit yang mencacatinya. Wal mu'allu min aqsami 'ilmil mustalah wa huwa muhimmun jiddan li talibil 'ilmil hadis. Dan pembahasan hadis yang mu'all termasuk dari macam-macam ilmu mustalah ahli hadis, mustalah hadis, dan termasuk dari pembahasan yang sangat penting diketahui oleh mereka para pencari ilmu hadis. Haitsu inna ma'rifatahu tufiduhu fa'idatan kabirah. Karena mengetahui pembahasan ini akan bisa dia mendapatkan faedah yang demikian besar. Li'annahu qad yaqra'u haditsan zahiruhu sihah wa huwa ghairu sahih. Karena terkadang dia membaca satu hadis zahirnya itu sahih, akan tapi ternyata dari sisi hukumnya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Namun pembahasan ini tentulah pembahasan yang panjang dan memiliki kaedah-kaedah yang demikian panjang yang disebutkan oleh mereka para ahli hadis. Sehingga minimalnya sekali lagi kita memahami pembahasan ini adalah akan terngiang di benak kita makna hadis yang ma'mu'al atau ma'lul, perinciannya,